gunung yang kukuh terpanjang. Hari itu akan diterbangkan gedung-gedung yang tinggi menjulang. Hari itu akan ditumbangkan. Bergelombang, hari itu akan ditimpahkan. lepaskan.